Setong Korintus bab 5. Senyatana kaula ampun narema repotana oring je iantarana sampean bede lelakon maksiat se katale boten. Bede iantarana sampean se ajina sareng ebu kabuluna. Oring se tak oning ke pengiran saos tak kira alako sepenikah. Tapi sampean ki ke maangke sabalika. Semestena sampean kotu arasa ngenes ben oring se atengka sepenikah kotu ebuang dari kompolana sampean. Senajan beden kaula penikah jauh dari sampean, tapi ate kaula apolong ben sampean. Dadi kaula aca-aca aka sampean, aka disi apolong sareng sampean. Engki penikah bit asmana Isa Almasih, kaula anyata aki ce oring se ala kota lebet cemer kenikah. Kodu iokom, mon sampian apol kompol, angkep saus kau lebede ian darana sampian kenikah. Ben kalaben ko besana kuste Isa, sampian kodu masra aki orang kepenikah, ka iblis supaya betena orang kenikah epa mate, supaya kalaben cara sesepenikah, aruna epa selamat ebak to pangeran rabu pole. Tak pantas sampian arasa sombong, oleh teti sampian pada oning kapari besan panikah. Polana raki sesakoni atunah maropu kapi. Buang timin raki selaju kenikah. Engki panikah raki natusah. Sopaja sampian deti akati atun seanyar. Berse dari raki natusah selaju. Ben kaula oning cek sampian pacet sapanikah. Sabab parayaan paskana sampian sarang kaula ampon rantah. Sabab Almasih setiti tumpah pas kana sampian sarang kaula ampon ekorbanaki. Deti ngireng raya aki pesta kepanikah sarang roti seta era aki. Engki panikah roti setiti lambangipon kamurnian sarang satejena se eka sokani sarang ala. Pesta pasca panikah je raya aki sarang roti se epo bui raki laju. Engki panikah raki tusah sarang kajahaten. Dalam surat kaula sejeng adaan, kaula apareng oning supaya sampian ce apolongan sarang orang secemer oditna. Se maksud taki kaula beni orang secemer otabe tamak, otabe netokang tepo, otabe orang senyempuh kabrahala, se tak oning ke ala. Punten, beni kenikah. Beni reng orang kenikah se maksud kaula. Sabab manabi sampian kotu jauh dari reng orang kenikah, sampean kotu keluar dari dunia pernikah. Se maksud kaula engki panikah, sampean ce apolongan sareng orang sing ako abek na orang Kristen. Tapi orang kenikah ala ko maksiat, otabena tamak, otabena nyempe brahala, otabena tujuan bak macuba orang lain, otabena tujuan mabuk, otabena maling. Lamala tojuk nida apolong sareng reng orang kenikah saos. Ampun, ngadilireng orang sebeni Kristen, pacet beni urusan kaula. Ala tibik sebekal ngadilena aring orang kepenikah. Nanging parkara sedajana anggota na jemaat te sampian, kutak sampian tibik sekotu ngadili. Dalam Alkitab sebutake, tontung orang jahat dari sedik nabekna.